bareng-bareng nyoban laba. Jihan. Apa Mas Gary? Ya rapopo, rapopo, oh, rapopo. Iya ya, ngan-ngan, ya wo. Simpan cintamu di balik kawan yang hitam. seperti